بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kenikmatan di sore hari ini di tanggal 19 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan untuk bisa melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang lalu telah kita bahas ta'riful iman inda ahli sunnati wal jama'ah, definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun, adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan mencakup qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Yang dimaksud dengan ucapan hati adalah al-ilmu, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia Esa, hanya Dia yang berhak untuk disembah. Dan Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia pula yang mengatur, merajai segala sesuatunya. Begitupun kita meyakini bahwa iman itu adalah al-amal. Amal pun mencakup amal al-qalbi, seperti misalnya khusyuk, sabar, qanaah, cinta, takut. Ini semua kaitannya dengan amalan hati. Begitupun terkait dengan amalul jawarih, amalan badan, seperti misalnya kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus, naik dan turun. Naiknya ini dikarenakan ketaatan kita kepada Allah, dan turunnya dikarenakan kemaksiatan. Tentunya dalilnya sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, liyazdadu imanam ma'a imanihim. Allah Subhanahu wa taala hendak menambahkan untuk mereka keimanan di atas keimanan mereka. Begitupun kaitannya dengan firman Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kata Allah. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah, wa zidnahum huda, karena keimanan mereka, keistiqomahan mereka, kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, Rasulullah berkata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah beriman orang yang berzina saat dia berzina. Artinya, tatkala dia berzina, imannya itu turun. Ya, dia dianggap tidak beriman dalam pengertian halus zina, karena perzinaan tentunya bertentangan dengan keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan sore yang berbahagia ini kita coba memasuki pertanyaan ke-41 di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Di nomor 41 beliau berkata, qala al-muallifu rahimahullah, mad dalilu ala anna al-imana yashmal ad-dina kullahu indal itlaq. Mana dalilnya, kata beliau, bahwa iman itu kalau disebutkan sendiri, maka dia mencakup seluruh bagian dari agama. Ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Tetapi pertanyaan sebelumnya kaitannya dengan Islam. Islam kalau dimutlakkan, maka dia mencakup semua bagian dari agama. Artinya kata Islam, di dalamnya terkandung permasalahan akidah, di dalamnya terkandung permasalahan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, di dalamnya terkandung permasalahan muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Nah, itu Islam kalau dimutlakkan. Maka begitupun kondisinya dengan iman. Iman pun kalau disebutkan sendiri, tidak disebut dengan kata yang lain, misalnya Islam atau Ihsan, maka dia mencakup seluruh bagian dari agama, baik itu kaitan dengan akidah, nah ini sudah barang tentu ya, iman itu kaitan dengan akidah, atau kaitannya juga dengan amal. Oleh karenanya di pertemuan yang lalu, kita sudah bacakan firman Allah, di mana Allah menggunakan kata iman untuk menyebutkan salat. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِيَا إِيمَانَكُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Kata iman di situ maksudnya adalah salat. Karena memang konteks ayat ini adalah pertanyaan para sahabat setelah terjadinya perubahan arah kiblat ke arah Ka'bah. Sebelumnya salat menghadap Baitul Maqdis, para sahabat berkata, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang meninggal sebelum terjadinya perubahan arah kiblat, apakah salat mereka masih diterima oleh Allah? Maka turunlah firman Allah, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksud dari iman di dalam ayat tersebut adalah salatakum. Dan sudah kita bacakan hadis yang menunjukkan bahwa iman itu digunakan untuk amal. Misalnya Nabi Muhammad pernah ditanya, ayyul a'mali afdol, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka ketika menjawab pertanyaan ini beliau berkata, al-imanu billahi wa rasulihi, bahwa amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kata amal terkadang menggunakan kata iman, atau sebaliknya, iman pun terkadang menggunakan kata amal. Dan ini adalah argumentasi atau dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bukan hanya keyakinan, tetapi iman mencakup keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Ma'asyiral muslimin, di antara dalilnya yang menunjukkan bahwa iman itu kalau disebutkan secara sendiri maka dia mencakup seluruh bagian dari agama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim terkait dengan rombongan Abdul Qais. Telah datang kepada Nabi rombongan dari kabilah Abdul Qais. Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW bersabda kepada mereka, amurukum bil imani billahi wahdah, aku perintahkan kepada kalian agar kalian hanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun bertanya, atadaruna mal imanu billah, tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu apa itu hakikat daripada keimanan. Maka beliau berkata, yang dimaksud dengan iman adalah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan membayar 1/5 dari harta rampasan perang. Nah, ini kita perhatikan ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan iman dengan agama. Begitupun Islam, kalau disebutkan sendiri, misalnya saya selalu mengulang-ulang ucapan ini, saya berkata misalnya, jadilah orang Islam. Maka artinya, kita mengucapkan syahadat, melaksanakan salat, zakat, puasa, haji, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hadis, semua. Mencakup semua bagian dari agama. Begitupun kalau seandainya saya berkata, jadilah orang-orang yang beriman dengan benar. maka ini pun sama mencakup syahadat, salat, zakat, puasa, haji, mencakup iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, qada dan qadar dan lain sebagainya. Tetapi lain hal, berbeda kondisinya kalau saya berkata seperti ini, jadilah orang Islam yang benar dan berusahalah menjadi orang yang beriman. Maka Islam memiliki pengertian, iman memiliki pengertian. Di dalam konteks kalimat ini, di mana saya menyebutkan Islam dan iman bergandengan, jadilah kita semua orang Islam yang benar. Dan jadilah kita semua orang-orang yang beriman dengan benar. Maka kalau dua-duanya disebutkan di dalam satu rangkaian kalimat, Islam memiliki definisi yang khusus dan iman pun memiliki definisi yang khusus. Apa pengertian Islam kalau disandingkan dengan iman? Maka Islam terkait dengan amal-amal yang zahir seperti syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Itu Islam. Lalu apa pengertian iman? Kalau dia disebutkan berbarengan dengan penyebutan Islam, maka dia kaitan dengan akidah, kaitan keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan keimanan kita kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Artinya Islam kalau disebut sendiri dia mencakup iman. Tetapi kalau disebut berbarengan dengan iman, maka Islam memiliki definisi, yaitu mengaplikasikan amalan-amalan yang zahir. Adapun iman memiliki definisi sendiri, yaitu meyakini perkara-perkara yang gaib. Oleh karenanya Islam terkait dengan amal zahir, sedangkan iman terkait dengan amal-amal yang batin. Ingat, kalau disebutkan bersamaan. Tetapi kalau disebutkan secara sendiri, jadilah orang Islam, maka mencakup iman. Jadilah orang mukmin, maka mencakup Islam. Ini yang kita sebut kaidahnya apa? Di pertemuan yang lalu, idza jitama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalimat ini apabila dia bertemu maka dia berpisah, artinya masing-masing memiliki definisinya. Tetapi kalau dia bertemu maka dia berpisah. Ya, kalau bertemu dia berpisah, tetapi kalau dia berpisah dia bertemu. Ah, ini keunikan apa? Kata iman dan kata Islam. Jadi di hadis yang baru saja kita baca, Nabi Muhammad mendefinisikan iman dengan apa? Syahadat, salat, zakat, dan yang terakhir apa tadi? Membayar 1/5 dari harta rampasan perang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba memasuki pertanyaan ke-42. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah berkata, "Mad dalilu ala ta'rifil imani bil arkanis sittah inda tafsil?" Mana dalilnya bahwasanya kalau kita mendefinisikan iman secara terperinci, maka maknanya adalah rukun-rukun iman. Tapi iman secara global mencakup Islam. Tapi kalau iman dalam makna yang khusus, dalam makna yang terperinci, dia hanyalah terkait dengan rukun-rukun iman. Mana dalilnya? Dalilnya kata beliau adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Saat beliau ditanya oleh malaikat Jibril yang datang dalam bentuk seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril bertanya, "Fa akhbirni anil iman?" Kabarkan kepadaku apa itu definisi iman? Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan berkata, "An tu'mina billahi," engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada qada dan qadar. Sampai di sini ma'asyiral muslimin, seandainya muncul pertanyaan, ya, definisikan apa itu Islam, kira-kira apa definisi yang akan kita sampaikan? Tentunya definisi yang umum, karena disebutkan sendiri Islam saja. Begitupun kalau saya katakan definisikan apa itu iman, maka kita katakan iman dalam pengertian yang umum, bahwa kita harus beriman kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam, mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan meyakini perkara-perkara yang gaib. Kemudian ma'asyiral muslimin, di sini beliau ingin menyempurnakan pertanyaan sebelumnya. Kata beliau, ma daliluha minal kitabi jumlatan. Tadi sudah disebutkan dalilnya dari hadis, yaitu hadisnya Jibril terkait dengan pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad, apa itu iman? Sekarang mana dalilnya dari Al-Quran bahwa iman itu artinya kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, dan lain sebagainya. Kata beliau, ada di surat Al-Baqarah ayat 177 di mana Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah hakikat kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebaikan itu adalah saat kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yaitu beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, dan juga beriman kepada para nabi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki rincian yang pertama. Masyaallah. Ini kita sudah mulai apa namanya? Terus semakin terperinci. Pertanyaan beliau ini adalah pertanyaan yang ke-44. Ma ma'nal imani billahi azza wa jal? Kalau memang rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, apa sebenarnya pengertian iman kepada Allah? Mari kita lihat. Di sini beliau menjawab, yang dimaksud dengan iman kepada Allah, at-tasdikul jazim. Pembenaran yang kuat. Pembenaran yang pasti. Min samimil qalbi. Yang berasal dari hati yang paling dalam. Biwujudi dzatihi ta'ala, atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dikatakan apa itu iman kepada Allah, meyakini dengan sebenar-benarnya jazim bahwa Allah itu ada. Itu poin yang pertama. Jadi kita yakin Allah itu ada, ya. Alladzi lam ya alladzi lam yasbiq bidid, yang tidak didahului oleh sesuatu, ya, dan Allah tidak berakhir. Artinya huwal awwalu wal akhiru, dialah yang pertama tanpa permulaan, dan dia yang terakhir, yang maha kekal tanpa kesudahan. Itu diantara keyakinan kita. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa dia itu ada. Bagaimana adanya? Ada tanpa permulaan dan kekal tanpa kesudahan, atau bahasa Al-Qur'annya huwal awwalu wal akhiru, dialah yang pertama dan dia pula yang terakhir, pertama tanpa permulaan dan terakhir tanpa kesudahan. Kemudian beliau berkata, wadh-dhahiru falaysa fawqahu syai', dan Allah adalah yang maha zahir, tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Wal batinu falaysa dunahu syai', dan Allah yang batin tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hayyun, dia maha hidup. Qayyumun, dan dia yang maha mengatur seluruh makhluknya. Ahadun Samadun, dan dia maha esa lagi tempat bergantung semua makhluknya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sekupu, yang apa namanya, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Belum, kita belum masuk kepada iman kepada Allah dalam bentuk yang seharusnya. Jadi poin yang pertama adalah mengimani wujud Allah. Ya, bahwasanya dia ada tanpa permulaan dan dia kekal tanpa kesudahan. Huwal awwalu wal akhir. Dia adalah as-samad, tempat bergantung. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, karena semua makhluk adalah lemah dan hanya Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Ini bagian yang pertama dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian selanjutnya, kata beliau, wa tauhiduhu bi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu ada tanpa permulaan, kekal tanpa kesudahan, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekupu sebanding dengan Allah, maka setelah itu kita pun harus meyakini rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sederhananya, rububiyah adalah kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Uluhiyah, kita mentauhidkan Allah di dalam hak-haknya. Uluhiyah itu dari kata ilah, la ilaha. Ilah itu dari kata alaha ya'lahu ilahatan. Artinya sesuatu yang disembah. Jadi kalau kita mengatakan Allah, maka arti secara lafaznya adalah al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Sesuatu yang disembah. Oleh karenanya nanti akan kita baca bahwa inti dari tauhid, inti dari akidah adalah tauhid, beriman kepada Allah. Dan inti dari tauhid adalah apa? Ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kedepannya beliau akan merinci apa itu uluhiyah, apa itu rububiyah, dan apa itu asma'ullah wa sifatihi, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki pertanyaan nomor berapa ini? Nomor 45 ya. Nah, ini konsentrasi, kita akan semakin rinci. Di sini beliau bertanya, kalau kita wajib mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, apa sebenarnya arti dari uluhiyah? Ya, tadi kan kita katakan iman kita kepada Allah artinya meyakini bahwa dia wujud, ada. Dan Allah itu al-awwal, yang pertama tanpa permulaan. Dan dia maha kekal tanpa kesudahan. Ya, dia adalah as-samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekupu sebanding dengan Allah. Sampai di sini insyaallah kita jelas. Tetapi kita ingin mengetahui, kalau memang inti dari akidah adalah tauhid, dan inti dari tauhid adalah mengikhlaskan ibadah, atau yang kita sebut dengan uluhiyah, atau yang biasa disebut dengan tauhidullah ta'ala fi af'alil ibad. Masya Allah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan hamba-hambanya. Jadi ada perbuatan Allah, ada perbuatan makhluk. Kalau perbuatan Allah, dalam ilmu tauhid biasa disebut dengan rububiyah, yaitu dari kata ar-rab. Ar-rab artinya al-mal, al-khaliq, wal-malik, wal-mudabbir. Al-khaliq, wal-malik, wal-mudabbir. Al-khaliq artinya sang pencipta, al-malik yang maha merajai, al-mudabbir yang maha mengatur. Ini ringkasannya, ringkasan dari perbuatan Allah, walaupun nanti bercabang. Ya, karena dia mencipta, maka dia misalnya adalah maha mendengar, maha melihat, maha kuasa. Karena gak mungkin dia mencipta kalau dia tidak kuasa. Jadi cabangnya banyak. Karena dia maha merajai, maka dia yang menguasai segala sesuatu. Lalu dia yang maha mengatur, memberikan rizki, turunnya hujan, kehidupan, kematian, jodoh. Panjang ya, pembahasannya panjang. Tapi sebelum kita bahas poin itu, kita ingin lebih dalam memahami apa itu uluhiyah. Atau tadi kita katakan tauhid uluhiyah itu artinya tauhid ibadah. Kalau ibadah berarti kaitannya dengan perbuatan kita. Perbuatan kita harus diikhlaskan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku, seluruhnya aku persembahkan hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mari kita lihat. Pertanyaan, ma huwa tauhidul ilahiyah? Apa itu tauhidul ilahiyah? Maka di sini, Asy-Syaikh rahimahullah berkata, huwa ifradullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadati az-zahirah wal batinah. Tauhid ilahiyah itu atau tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah. Kita mengesakan Allah, menjadikan Allah itu tunggal bi jami'i anwa'il ibadah, di dalam semua jenis peribadatan. Masih ingat definisi ibadah itu di pertemuan kita pertama, apa itu ibadah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah? Apa ibadah, masih ingat? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin aw af'alin az-zahirah wal batinah. Begitu kan? Ibadah itu adalah kata, kata ibadah, kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan atau perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin, artinya yang terlihat ataupun tidak terlihat. Maka ketika kita mengatakan tauhidul ilahiyah, itulah inti dari tauhid, maka artinya kita sedang mengatakan bahwa mengesakan Allah di dalam semua jenis peribadatan adalah inti dari ibadah. Nanti akan dikasih apa namanya contoh-contoh oleh beliau. Baik itu ibadah yang sifatnya zahirah, salat, zakat, puasa, apalagi ibadah haji, apalagi menentukan halal dan haram juga bagian dari ibadah ya. Menentukan halal dan haram itu bagian dari ibadah. Allah katakan inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya aturan itu milik Allah dan Dia memerintahkanmu untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Artinya menentukan halal dan haram adalah bagian dari ibadah. Walaupun nanti terjadi perdebatan, sebagian mengatakan itu bukan ibadah tetapi rububiyah. Itu perdebatan di kalangan para ahli akidah. Lalu dikatakan di sini oleh beliau, yang dimaksud dengan ilahiyah adalah kita mengesakan Allah di dalam semua bentuk peribadatan yang zahir atau yang batin, ucapan ataupun perbuatan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kata beliau, yang dimaksud dengan tauhidul ilahiyah adalah nafiyul ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala. Menafikan, meniadakan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya, enggak boleh lagi kita mempersembahkan satu jenis ibadah kita kepada Allah. Apa contohnya ibadah? Menyembelih. Tidak boleh lagi ada apa namanya tumbal-tumbal. Tidak boleh ada kerbau yang kepalanya dipersembahkan untuk Nyiroro Kidul. Karena menyembelih adalah ibadah. Ya. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apalagi contohnya doa. Doa ibadah bukan? Doa. Doa ibadah ya. Bahkan dalam hadis dikatakan, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah inti dari ibadah. Nah, di sini kita ingin sedikit berhenti. Kita ingin bertanya, apa kesalahan orang-orang musyrik, orang-orang Mekah? Kalau seandainya kita bertanya kepada orang Mekah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, kira-kira jawaban orang-orang Mekah apa? Khalaqahunallah, yang menciptakan Allah. Kalau seandainya kita tanya kepada orang-orang Mekah, siapa yang menurunkan hujan? Mereka menjawab, Allah. Siapa yang mempergantikan siang dan malam? Mereka bilang, Allah. Siapa yang menciptakan manusia, jin, dan malaikat? Allah. Kalau memang begitu jawaban mereka, muncul pertanyaan besar. Lalu, apa kesalahan fatal yang dilakukan oleh mereka sehingga mereka dianggap jahiliyah, sehingga mereka dianggap musyrikun, sehingga diutus kepada mereka baginda Rasulullah Muhammad SAW? Apa Kalau mereka memang sudah mengakui yang menciptakan Allah, yang merajai Allah, yang mengatur Allah, yang menurunkan Allah, hujan Allah, yang memberikan rezeki Allah, kesalahan mereka di mana? Kesalahan mereka, ma'asirul muslimin, adalah sorful ibadati li ghairillah. Karena mereka telah memalingkan bagian penting dari tauhid, yaitu beribadah kepada Allah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apa? Nah, kan begitu. Jangan menuduh saja, buktinya mana? Yaitu dalam bentuk mereka menjadikan orang-orang soleh. Latta, pernah dengar tidak kisahnya Latta? Bisa dibuka ya dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir firman Allah surat apa itu? An-Najm. Allah berfirman, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha." Allah katakan, ceritakan kepada kami tentang apa-apa yang kalian sembah, Latta. Ibnu Abbas berkata, Latta adalah kana rajulun salih yaluttus sawiq. Latta adalah tadinya adalah orang saleh yang kerjaannya yaluttus sawiq, membuat sawiq, adonan apa namanya gandum dicampur dengan bahan-bahan tertentu, dikasih daging, lalu setelah jadi, setelah matang dibagikan kepada jamaah haji. Ini orang saleh, Latta itu orang saleh. Ketika meninggal, apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Orang-orang Arab merasa sedih dengan kematian Latta. Masya Allah, orang soleh yang melayani hujaj, para haji meninggal. Maka mereka berkumpul di sekitar kuburannya. Ya'takifuna hawla qabrihi. Mereka berkumpul di sekitar kuburnya. Sampai generasi berganti generasi, datanglah syaitan membisikkan kepada mereka bahwasanya dahulu orang tua kalian, nenek moyang kalian tidak meminta kepada Allah kecuali melalui perantara silata. Karena mereka yakin tanpa lewat silata mereka tidak akan bisa menyembah, tidak akan bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berkata, "Ma na'buduhum." Di surat apa itu? Az-Zumar ya. "Ma na'buduhum." Kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila Allah zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi itu fatal. Itu fatal. Dan ini kesalahan mereka yang paling fatal. Karena apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Karena doa itu adalah inti dari ibadah. Maka ketika kita memalingkannya, kita memanggil, ya Syekh Fulan, agisna, agisna, tolonglah kami, tolonglah kami. Maka kita sudah memalingkan satu hak yang paling besar yang dimiliki oleh Allah dari hambanya, yaitu ibadah. Dan ini yang disebut dengan kesyirikan. Apa itu syirik? Sorful ibadati li ghairillah. Ketika kita memalingkan ibadah kita kepada selain Allah. Begitupun orang-orang musyrik biasa mereka mempersembahkan unta atau kambing di hadapan berhala, mereka disembelih. Ya, disembelih. Dan itu adalah sorful ibadah. Sorful ibadah li ghairillah. Ya, begitupun ketika mereka misalnya ingin melakukan sesuatu, mereka punya hajat, mereka datang ke berhala tersebut, lalu mereka apa namanya, mereka kocok anak panah, ya, lalu diangkat, lalu di situ ada semacam undian. Mereka meyakini bahwa kebaikan dan keburukan itu datang dari mana? Dari berhala-berhala tersebut. Oleh karenanya diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan manusia ke jalan Allah, agar ibadah itu semata-mata untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka menyembah Allah, ya, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Maka barang siapa yang kelak berharap bertemu dengan Allah bahagia selamat, faly'amal 'amalan salihan. Hendaknya dia beramal saleh. Apakah cukup sekedar beramal saleh? Tidak cukup, ma'asyiral muslimin. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dia pun harus meninggalkan segala macam kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini beliau berkata, yang dimaksud dengan ilahiyah adalah ifradullah taala bi jami'i anwa'il ibadah az-zahirah wal batinah qawlan wa amalan. Ibadah ilahiyah itu artinya kita persembahkan semua jenis ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian kita ketika ingin mendapatkan sesuatu, kenaikan jabatan dan yang lain sebagainya, datang ke mana? Ke kuburan Mbah Fulan atau Syekh Fulan dan lain sebagainya. Ini dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Kalaupun Nabi Muhammad mengizinkan atau memerintahkan kita ziarah kubur li gharadin mahdud, untuk tujuan yang sudah dibatasi, untuk zikrul maut, mengingat kematian, atau untuk doaul mayyit, untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, wa ilqaus salam lahum, dan dalam rangka menyampaikan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahikun, nas'allahu lana walakumul afiyah. Begitu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah memerintahkanmu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Begitupun dalam surat An-Nisa 36 Allah berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam surat Taha ayat yang ke-14 Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sesungguhnya aku adalah Allah, ya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka beribadahlah kalian kepadaku, tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poinnya ma'asyiral muslimin. Sebelum kita tutup, ada poin yang sangat pendek, yaitu poin pertanyaan ke-46. Beliau bertanya, ma diddu tauhidil ilahiyah, apa lawan dari tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah? Maka lawannya adalah asyirku, kata beliau. Ya, wasyirku nau'an, dan syirik itu ada dua jenis, ya, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Insyaallah akan kita bahas secara terperinci esok hari biiznillahi ta'ala, akan kita definisikan apa itu syirik, apa saja jenis-jenisnya, apa bahaya-bahaya syirik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.